Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada faqrah yang baru. Qala al-Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala wa la ilaha ghairuh. قال الشارح رحمه الله هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. Ini adalah kalimat tauhid yang seluruh para rasul menyeru kepadanya sebagaimana telah lewat penyebutannya. Dalilnya Abu Hudzaifah. Yang menunjukkan keseluruhan para rasul menyeru kepada tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. Dan penetapan tauhid dengan kalimat ini, yaitu pada perkataan Imam At-Tahawi wala ilaha ghairuh. Nah, dengan memperhatikan penafian dan penetapan yang berkonsekuensi adanya pembatasan. Naam, dalam artian apa? Di situ dinafikan la ilaha, tidak ada naam sesembahan yang hak. Ghairuhu, di sini penetapan. Penetapan sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan makna hasr, pembatasan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja al ilah yang hak. Fainal itsbat al-mujarrada qad yatatarraqu ilayhi al-ihtimal, karena sekadar itsbat, ya, al-itsbat al-mujarrad, maksudnya apa? Sekedar menetapkan. Misalnya seorang mengatakan nah Allah al-ma'bud, Allah itu adalah zat yang diibadai. Ini qad yatatarraqu ilayhi al-ihtimal, terkadang muncul padanya ihtimal. Masih ada apa? Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya seorang mengatakan Allahu ilahun, seperti tadi Allahu ma'budun. Di sini tidak memberikan makna pembatasan, yaitu membatasi bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah ilah yang hak. Seperti seorang mengatakan misalnya Zaidun karimun. Apakah karim itu hanya terbatas pada Zaid saja? Tentunya tidak. Naam. Tapi ketika dikatakan naam la karima illa Zaid, ya, tidak ada orang yang mulia kecuali Zaid, maka di sini naam pembatasan kemuliaan hanya pada Zaid misalnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, walihada wallahu a'lam lama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid qala ba'dahu la ilaha la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Oleh karena itulah wallahu a'lam, tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan wa ilahukum ilahu wahid, di sini apa? Itsbat mujarrad, ya tidak, penetapan bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, penetapan. Nah, maka Allah katakan setelahnya la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Fa innahu qad yakhthuru bi bali ahadin khatirun syaitaniyun. Karena nah, terkadang muncul di benak salah seorang, ya, di benak seseorang khatirun syaitani. Pemikiran syaitan. Nah, bersitan-bersitan dari syaitan. Muncul apa? Hab anna ilahana wahid. fali ghairina ilahun ghairuh. Taruhlah bahwasanya ilah kita ini satu, tapi pada selain kita ada ilah yang lain. Kenapa? Karena Allah katakan ilahukum ilahu wahid, ilah kalian. Berarti mungkin ilah pada selain kita itu ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muncul pemikiran dari syaitan. Faqala ta'ala, maka Allah katakan setelahnya, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Nah, ini jelas ikhwan bahwasanya sekedar itsbat tidak memiliki makna hasr. Oleh karena itulah dalam kalimat tauhid di situ ada nafi dan itsbat al-muqtadi lil hasr. Naam. Wa qad i'tarada sahibul muntakham 'ala nahiyyin fi taqdiril khabar fi la ilaha illahu. Faqalu taqdiruhu la ilaha fil wujudi illallah. Naam. Pengarang al-muntakhab, naam, dia mengkritisi para ulama nahwu yang mentakdirkan pada makna la ilaha illahu dengan takdir apa? Mereka katakan ulama nahwu ini, takdiruhu la ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada ilah yang ada fil wujud, ya. Tidak ada ilah fil wujud kecuali Allah. Berarti tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Nah, ini takdir yang dimunculkan oleh para ahli nahwu. Dikritisi oleh sahibul muntakhab. Faqala, dia katakan, yakunu dhanika nafyan liwujudil ilah. Maka jadinya itu adalah penafian tentang adanya ilah. Naam. Wa ma'lumun anna nafyal mahiyati aqwa fit tauhidis sarfi. Naam. Aqwa fit taudi fit tauhid as-sirf min nafyil wujud. Fakana ijra'ul kalam ala zahirihi wal i'radu an hadzal itmar aula. Taib. Perhatikan kritikannya bahwasanya kalau ditakdirkan la ilaha fil wujudi illallah, maka di situ apa? Penafian tentang adanya ilah. La ilaha fil wujud. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya nafiyul mahiyah aqwa fit tauhidis sirf min nafiyil wujud, yaitu merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya penafian mahiyah, yaitu penafian hakikat, itu lebih kuat di dalam tauhid yang murni daripada penafian wujud. Nah, penafian adanya. Sehingga ijra'ul kalam ala zahirihi, yaitu menjalankan kalam tersebut sesuai dengan zahirnya, wali arad an hadzal itmar, dan berpaling dari apa? Dari enam pendomiran ini, yaitu apa? Pentangtiran yang dimunculkan tersebut aula lebih utama. Taib. Dan pada hakikatnya akhwan, kalam sahibul muntakhab ini juga nah, kurang tepat. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau menyatakan, di tempat kalian dibawakan tidak? Ta'liq Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala pada perkataan sahibul muntakhab ikhwan. Beliau mengatakan, "Ma qalahu sahibul muntakhab laisa bijayyid. Wa hakadha ma qalahu an-nuhah." Yang dikatakan oleh pengarang muntakhab ini tidak bagus. Demikian pula yang dikatakan oleh ulama nahwu. Baik. Demikian pula nanti akan disebutkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fadl Al-Marsi. Ini juga nam laisa bisahih, tidak bagus. Apa alasan Syekh? Li'anna al-alihah al-ma'budah min dunillahi kathiratun wa mawjudah. Dikarenakan ilah-ilah selain Allah itu banyak dan ada. Ya kan? Faktanya ada. Wa taqdirul khabari bilafdi fil wujud la yahsulu bihil maksud min bayani ahaqiyati uluhiyatillahi subhanahu wa budlani ma siwaha. Sehingga pentakdiran khabar dengan lafadz fil wujud tidaklah menghasilkan maksud dalam menjelaskan bahwasanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadai dan menjelaskan batilnya semua sesembahan selain Allah. Ini sisi apa terpenting yang harus dipahami ya kawan. Makanya ketika dikatakan la ilaha fil wujud illallah ini tidak nam memberikan maksud, dan bukan itu maksud para rasul menyeru qulu la ilaha illallah. Nah, demikian pula setelahnya wa ajaba Abu Abdillah Muhammad bin Abil Fadl Al-Marsi. Naam, mufassir Al-Muhaddits An-Nahwi. Muhammad bin Abdillah bin Muhammad Al-Andalusi namanya. Fi Rayl Dhuman dalam kitabnya faqala hadha kalamu man la ya'rifu lisan al-Arab. Fa inna ilaha fi mawdi'il mubtada' ala qawli sibawai. Naam. Kemudian dijawab. Jawab oleh siapa? Naam. Abu Abdillah Al-Andalusi ini, ikhwan. Perkataan Sahibul Muntakhab. Bahwasanya Pak, ini perkataan orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Kenapa? Karena ilah menempati kedudukan mubtada menurut pendapat Sibawai, seorang ulama nahwi yang masyhur. Nah, siapa namanya Sibawai ini? Sibawai, namanya siapa? Arin. Amr bin Uthman bin Qambar. Amr bin Uthman bin Qambar An-Nahwi. Wa inda ghairihi ismula. Dan menurut selain si bawah itu adalah isim la. La ilaha, ilaha sebagai isim la. Wa ala daktirain falabudda min khabaril mubtada. Berdasarkan kedua enam kemungkinan ini, maka tetap mesti adanya khabar mubtada. Di sini pentingnya nahwu ikhwan. Memahami syariat, memahami tauhid, memahami fikih, memahami hadis. Naam, ndak apa? Ndak bisa lepas dari pemahaman nahwu yang kuat. Apalagi akidah. Ingin memahami perkataan-perkataan ahlul kalam, antum lemah nahwunya, naam akan banyak dibingungkan orang. Baik. Lughah merupakan modal, di antara modal yang penting dalam ilmu syar'i. Wa ala taqdirain fala budda min khabaril mubtada. Ya. Maka berdasarkan dua kemungkinan ini, yaitu pendapat Sibawai atau pendapat selain Sibawai, tapi yang jelas mesti ada apa? Di sana yang harus diketahui yaitu khabar untuk mubtada atau khabar untuk apa? La itu, ya tidak. Wa illa fa ma qalahu min al-istighna 'anil itmari fasid. Nah. Jika tidak demikian, maka yang dikatakan oleh Sahibul Muntakhab dengan apa? Mencukupkan, yaitu tidak butuh dari apa sesuatu yang mutmar itu sesuatu pendapat yang fasid, yang rusak. Kenapa? Karena menurut Sahibul Muntakhab, yaitu tidak butuh untuk takdir, ya, jalankan saja kalam sesuai dohirnya, tidak perlu ada sesuatu yang mutmar. Ini menurut dia. Maka dibantah, ini perkataan orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dan jelas, Afwan, harus ada memang sesuatu yang mutmar di sini yang ditakdirkan pada la ilaha illallah. Wa amma qawluhu idza lam yutmar yakunu nafyan lil mahiyah falaysa bi syai. Adapun perkataan Saibul Mukhat Muntakhab, apabila tidak diitmarkan, tidak ditentukan adanya sesuatu yang mahdzuf, ini maksudnya, maka penafian itu penafian untuk hakikat. Ini alasan dia kenapa kok adamul itmar lebih utama menurut siapa? Saibul Muntakhab. Ini bukan sesuatu yang butuh diperhitungkan, kata dia. Laisa bisyai', yaitu perkataan yang tidak ada nilainya. Kenapa? Li'anna nafyal mahiyati huwa nafyul wujud. Karena penafian hakikat itu adalah penafian wujud. La tatasawwarul mahiyatu illa ma'al wujud. Ya kan? Tidak akan mungkin tergambarkan adanya suatu hakikat kecuali bersamaan dengan wujudnya. Sehingga apa? Fala farqa baina la mahiyata dan wala wujuda. Sehingga ada perbedaan antara la mahiyah dan la wujud. Naam. Taib. Walaupun ikhwan, sebenarnya ada sisi perbedaan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antara mahiyah dan wujud itu bedanya apa? Sebagaimana dalam fatwa jilid 12 halaman 112 kata beliau ketika membantah pada mantikiyin, pada bagian ar-rad 'alal mantikiyin. Ibnu Taimiyah katakan innal mahiyah hiya ma tarassama fi dhihn min asy-syai, yaitu sesuatu yang apa? Yang sudah terpola, sudah terpatri pada benak, itu namanya mahiyah. Itu sesuatu yang adanya di benak saja, itu mahiyah. Naam, ma tarassama fi dhihn min asy-syai, yaitu sesuatu yang telah terpola, sudah tergambarkan di benak seseorang tentang suatu perkara, itu mahiyah. Wal wujud, sedangkan wujud huwa nafsu ma yakunu fi kharijin minhu. Yang dimaksud dengan wujud adalah sesuatu yang memang sudah muncul di luar. Itu namanya wujud. Jadi kalau mahiyah itu inti, tapi hanya sekedar ada di pemikiran. Sedangkan wujud itu ketika sudah ada di alam nyata. Bisa dilihat, bisa diindra. Naam. Walakin bayana fi mawdhi'in akhar anna ma'nahuma wahid wa qad yutlaqu hadha 'ala hadha. Tayib. Cuman Syekhul Islam dalam sebagian tempat mengatakan bahwasanya maknanya sama, ikhwan, mahiyah dan wujud itu sama. Sehingga terkadang seorang mengungkapkan mahiyah untuk wujud dan mengungkapkan wujud untuk mahiyah. Cuman asalnya tadi, kalau mau membedakan apa? Bahwasanya mahiyah itu sesuatu yang ada di benak, sedangkan wujud ketika telah ada di alam nyata. Naam. Sehingga antara mahiyah jelas, mahiyah dan wujud itu sesuatu yang mutalazimah, ikhwan. Tidak mungkin ada mahiyah suatu perkara tanpa ada wujudnya. Taib. Wahada madhab ahli sunnah, dan ini madhab ahli sunnah. Khilafan al-mu'tazilah, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah. Itu bahwasanya antara mahiyah dan wujud itu dua perkara yang apa? Yang mutalazim. Ini madhab ahli sunnah maksudnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatwa beliau jilid 2 halaman 156. Juga Ibnu Al-Qayyim dalam syarah Al-Harras dalam syarat tersebut Al-Harras membahas tentang hal ini. Khalil Harras. Dan Khalil Harras termasuk orang yang mumpuni, ikhwan, dari kalangan mutakhirin dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena dia terdidik awalnya sebelum mengenal manhaj salaf, terdiri dengan pemahaman, dengan apa, pendidikan ahli kalam. Dialah yang dulu awalnya ditunjuk untuk membuat tulisan membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga mau tak mau harus membaca kitab-kitab beliau, fatwa dan yang lainnya, tapi dengan izin Allah malah hal itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Nah, sehingga akhirnya menjadi pensyarah kitab-kitab Syekhul Islam, kitab-kitab Ahli Sunnah Ibnu Al-Qayyim. Nah, itulah hidayah, ikhwan, jalannya banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa-siapa yang berhak untuk diberi hidayah. Cuman syaitnya di sini, perhatikan bahwasanya mahiyah dan wujud itu tadi apa? Dua perkara yang mutalaziman, itu intinya. Ini yang merupakan madhab Ahli Sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kenapa? Fa innahum yuthbituna mahiyatan ariyatan anil wujud. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan suatu mahiyah yang kosong dari wujud. Berarti ini sesuatu yang khayalan saja, ya kan? Makanya dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam dalam daras, wa hadza la yumkin. Mahiyatus syai' wal wujud mutalaziman. Ini tidak mungkin kalau dikatakan adanya mahiyah yang kosong dari wujud. Kenapa? Karena mahiyah, kalau ada mahiyah mesti ada wujudnya. Taib. Sekarang illallah. Kita selesai dari apa? Pembahasan la ilaha. Berarti di sana harus ada sesuatu yang muqaddar, yaitu khabar yang apa? Yang muqaddar. Bisa dikatakan mutmar sama. Lalu apa yang mutmar tersebut? Taib. Dari penjelasan tadi, ikhwan, baik itu yang dipilih oleh para nahwiyun dengan la ilaha fil wujud ini, nah dikatakan Syekh Ibnu Baz, nah laisa bi sahih, enggak benar. Demikian pula perkataan Sahibul Muntakhab ini juga laisa bijayid, tidak bagus. Juga bantahan dari apa? Dari Abu Abdullah Al-Marsi ini juga kurang bagus, kurang tepat. Walaupun di sini ada penegasan yang disetujui oleh Ahli Sunnah bahwasanya mahiyah dan wujud adalah perkara yang apa? Yang mutalaziman. Lalu apa takdir yang hak? Nah, maka takdir dari jumlah la ilaha adalah la ilaha haqqun. Dan takdir haqqun lebih bagus. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, ya kawan, anna takdir haqqun ahsan minat takdir bihaqqin. Berarti la ilaha haqqun illallah ini lebih bagus daripada la ilaha bihaqqin illallah. Kenapa? Lianna hadza yahtaju ila takdirin akhar. Kenapa? Karena ketika kita mentakdirkan bihaqqin, butuh sesuatu yang muqaddar lagi, ya tidak? Karena jar majrur muta'alliq bi mahdzuf lagi. Akhirnya takdir butuh takdir lagi. Sesuatu yang muqaddar, butuh sesuatu muqaddar yang lain. Maka ketika ditanya makna la ilaha illallah, la ilaha haqqun illallah, la ma'buda haqqun illallah. Ini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illallah marfu'un. Nam illallahu badalan min ilah. La yakunu khabaran lila wala lil mubtada. Ini masih perkataan Abu Abdullah. Nam, jadi ilah la ilaha nam illallah. Ini illallah tidak bisa menjadi khabar untuk la, tidak pula untuk mubtada. Kemudian dia menyebutkan dalil tentang hal tersebut. Taib. Adapun i'rab yang Jelas, ikhwani fillah. Naam. Lafzul jalalah pada illallah memang tidak bisa diiram sebagai apa? Sebagai khabar. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Abu Abdillah. Nah, lafzul jalalah Allah tidak bisa diiram sebagai khabar dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena apa? Lafzul jalalah ma'rifah. Nah, dan la, nah, tidak beramal pada ma'rifah. Kemudian yang kedua, isim la di sini am. Dan illallah itu khas. Sesuatu yang khusus tidak mungkin menjadikan menjadi khabar bagi sesuatu yang umum. Tidak bisa, akhwat. Nah, sesuatu yang khusus kok mengkhabarkan sesuatu yang umum. Tapi harusnya sebaliknya. Nah. Seperti misalnya. Nah. Al-hayawanu insanun. Bisa enggak? Al-hayawanu insanun. Ini tidak bisa, secara lugah tidak bisa. Nah, kenapa? Karena dari hayawan, dari makhluk-makhluk yang bernyawa, itu ada yang bukan manusia, ya tidak? Ketika dikatakan al-hayawanu insanun. Tapi kalau dikatakan al-insanu hayawan, bisa tidak? Bisa, kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang hidup punya nyawa. Nah, tapi kalau makhluk yang punya nyawa hidup adalah manusia, bisa enggak? Enggak betul tarkib yang seperti itu. Nah, demikian pula ini. Makanya lafzul jalalah Allah enggak bisa diirab sebagai khabar. Nah. Jadi ini dua alasan. Qala walaisal murad huna dzikrul i'rab. Walaisal muradu huna dzikrul i'rab, balil muradu raf'ul ishkalil waridi ala nuhati fi dhalik. Ya, bukan maksudnya di sini adalah menyebutkan i'rab, tapi yang dimaksudkan adalah mengangkat ishkal yang datang dari para ulama nahwu dalam masalah tersebut. Naam. Wa bayan annahu min jihatil mu'tazilah, dan penjelasan bahwasannya itu datang dari orang-orang mu'tazilah. Wa huwa fasidun, dan itu merupakan perkara yang rusak. Fa inna qaulahum nafiyul wujud laisa taqyidan, dikarenakan perkataan mereka nafiyul wujud ini bukan merupakan taqyid. Naam. Fil wujud atau nafiyul wujud. Fa inna qaulahum fil wujud. Naam. Ada salah cetak teman saya. Fa inna qaulahum fil wujud laisa taqyidan. La ilaha fil wujud. Ini bukan taqyid kalau demikian. Naam. Sehingga kalau dijadikan la ilaha fil wujud illallah, maka maknanya apa? Berarti semua yang ada adalah Allah jadinya. Li'anna al-adab laisa bisyai', karena sesuatu yang tidak ada itu tidak ada wujudnya. Qala ta'ala wa qad khalaqtuka min qabl wa lam takun syai'a, dan sungguh aku telah menciptakan engkau min qabl, sebelumnya wa lam takun syai'a, dan kamu itu bukan sesuatu apapun sebelumnya. Taib. Nah, di aslinya di sini walam takun. Dalam qiraah kita apa? Waqad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a, dengan apa? Hadzf nun. Dan maksud syarih di sini, akhwan, beliau maksudkan bahwasanya pada la ilaha illallah maknanya kalau dimaknakan la ilaha fil wujud illallah, maka jadinya makna apa? Selain Allah itu adalah alihah. Siwallah minal alihah ma'dumah. Ya, bahwasanya selain Allah dari ilah-ilah yang ada itu berarti tidak ada. Ini benar tidak? Ini tidak benar. Kenapa? Karena ada ilah-ilah selain Allah, paham? Makanya dikatakan li'anal adam laisa bisyai', padahal Allah sebutkan fama agnat anhum alihatuhum, disebutkan mereka memiliki alihah. Allah tetapkan adanya alihah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Paham? Nah, ini. Adapun perkataan Imam Ibn Abil Iz, al-adam laisa bi syai', itu insyaallah pada pembahasan tersendiri, apakah ma'dum dikatakan syai' atau bukan syai'. Ya. Itu pada pembahasan tersendiri. Nah, halil ma'dum nam yuqalu lahu syai'un aw la? Nah, ini pada penjelasannya, ikhwan, karena syai' itu yang dimaksud syai' itu apa? Itu nanti penjabarannya di tempatnya insyaallah. Nah, sekarang tentang i'rab la ilaha illallah dipahami, karena padanya nam ada bantahan untuk Mu'tazilah. Tayyib nak tayyib hadza subhanakallah.